kepada aspek moralitas. Sehingga lahirlah generasi-generasi yang rapuh tatkala menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam godaan, kepribadiannya tidak kokoh, kepribadiannya tidak memiliki kekuatan di dalam memegang prinsip-prinsip moral. Salafun as-salih telah banyak memberikan contoh bagaimana mereka mendidik anak keturunannya menjadi insan-insan yang memiliki muatan moral yang sedemikian tangguh. Maka kalau kita memperhatikan keadaan pendidikan sekarang, kita akan melihat betapa rentannya kondisi ataupun keadaan karakter anak-anak bangsa ini. Mereka mudah sekali terjatuh kepada perbuatan-perbuatan negatif, entah terjerat kepada narkoba, entah terjerat kepada perzinahan, entah terjerat kepada perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini semua tentu menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan. Ketika mereka tumbuh remaja, mereka tidak mendapatkan asupan bagi jiwanya, asupan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka tumbuh menjadi dewasa pun demikian pula. Keadaan lingkungan tidak mendukung untuk terjadinya sebuah proses pembentukan karakter kepada dirinya. Sehingga lambat laun ketika mereka berkiprah di tengah masyarakat, mereka banyak tergoda dengan keadaan lingkungan yang memang sudah memberikan efek-efek negatif. Dari mulai godaan bersifat atau godaan terkait masalah harta, godaan untuk kemudian terjerat kepada hubungan lawan jenis dan yang selainnya. Ini semua dilatari diantaranya sebabnya ba'dallah, yaitu lemahnya pendidikan yang mereka terima, tidak menyentuh kepada hati mereka, tidak membangkitkan jiwa mereka untuk berbuat kebaikan. Dengan kata lain, pendidikan karakter itu sedemikian rapuh. Di dalam Islam, Salafun as-Saleh telah banyak memberikan contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan bimbingan yang sedemikian terang benderang untuk membentuk generasi-generasi mendatang, generasi yang memiliki karakter. Contoh diantaranya adalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menegur Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, menegur ketika melakukan satu bentuk tindakan yang perlu untuk mendapatkan bimbingan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Abi Salamah ini mengacak-acak makanan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sammillah ya gulam, sammillah." Wahai gulam, wahai anak, sebutlah nama Allah. Ucapkanlah bismillah. Kul biyaminik, kul mimma yalik. Makanlah dengan tanganmu, tangan kananmu, dan makanlah dari apa yang dekat dengan dirimu. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu bentuk bimbingan adab kepada seorang anak ketika ia melakukan satu bentuk kesalahan yang kesalahan tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diluruskan dengan satu bentuk solusi, memberikan arah apa yang harus ia kerjakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur karena anak itu salah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebatas hanya menegur dan menyalahkan. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing anak itu untuk melakukan satu tindakan yang seharusnya ia lakukan. Apa yang seharusnya ia lakukan? Yaitu menyebut nama Allah, mengucapkan bismillah, kemudian hendaknya makan dengan tangan kanan, kemudian mengambil makanan dari apa yang terdekat pada diri anak itu, sehingga tidak harus kemudian mengambil yang jauh-jauh sehingga orang lain yang ikut makan merasa terganggu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah termasuk bimbingan pendidikan yang menanamkan karakter pada diri anak agar makan dengan penuh adab. Dan banyak contoh yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan kepada para orang tua untuk melatih anak, mendidik anak agar bisa menetapi waktu-waktu sholat, agar bisa menegakkan sholat dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis sahih dan banyak dinukil oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis salat lisab'in. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan, menegakkan salat ketika usia mereka telah menginjak 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'asrin, dan pukullah mereka apabila mereka tidak menunaikan salat ketika usia mereka telah mencapai 10 tahun. Dari sini kita mendapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada para orang tua agar karakter pada diri anak, disiplin dalam hal ini, ketika menunaikan sholat pada waktunya, benar-benar bisa tertanam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak salat pada usia 7 tahun. Terus anak itu diingatkan, ayo nak salat. Begitu azan asar, ayo nak sholat. Begitu azan maghrib, mari nak ikut sholat. Begitu azan isya, ayo sholat dulu sebelum tidur. Ya. Kalau orang Indonesia biasanya, ayo cuci kaki dulu sebelum tidur. Kalau kita, ayo sholat dulu sebelum tidur. Sholat isya. Terus, sehari 5 kali kita menyuarakan kepada anak, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. 5 kali dalam 1 hari. Ya. Bisa dihitung dalam 1 bulan berapa kali. Ya. 150 kali dalam 1 bulan kita mengucapkan, mengajak kepada anak kita untuk sholat. Ya. Kalau selama 1 tahun berarti berapa? 150 kali 12. Berapa itu? Hah? Sekian ribu kali ya. Kali 3 tahun. 7 sampai 10, 3 tahun. Berapa ribu kali kita? Kurang lebih 5 ribuan lebih itu. Kita mengucapkan di hadapan anak kita, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Ya. Berulang-ulang diucapkan. Ya. Sampai ribuan kali. Ya. Orang-orang kalau mendengar iklan 5 kali diulang-ulang iklannya aja udah langsung hafal. Ya kan? Teori advertising periklanan itu kan begitu. Iya. Kalau sebuah produk ingin, kemudian produknya itu ingin diingat oleh ini, kan diulang-ulang iklannya. Enggak sekali tampil sudah selesai, tidak. Tampilkan lagi, sehingga apa? Sehingga masuk ke dalam memori orang yang menerima iklan itu sendiri. Nah, ini umur 7 tahun anak kita sudah terus mendapatkan iklan secara langsung. Ayo nak sholat. Bangun, bangun, sholat subuh, ayo bangun, bangun. Sholat, sholat, sholat. Walaupun mungkin pada kenyataannya anak kita masih ngantuk. Nanti bangun-bangun, mungkin setengah enam, diingatkan lagi, ayo belum, sudah sholat belum. Berapa kali kita mengucapkan kalimat pengulangan itu? Gak perlu kita dengan nada marah, gak perlu, tidak perlu. Karena nanti memukul itu katanya nanti 10 tahun. Jadi 3 tahun itu kita menggunakan apa? Ajakan saja. Ayo sholat, ayo sholat. Masya Allah. Kalimat ayo sholat itu akan selalu termemori di pada diri anak kita. Akan senantiasa diingat oleh anak kita. 5.000 lebih loh, 3 tahun kita mengucapkan ayo nak sholat. Yuk ikut ke masjid, sholat. Sebuah bentuk menanamkan nilai kepada anak untuk senantiasa ingat ketika tiba waktu menunaikan sholat. Kalimat itu terus diulang-ulang, terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Ini adalah bentuk menanamkan perilaku yang baik. Insya Allah belum sampai 3 tahun pun anak-anak begitu azan asar, anak kita yang akan membangunkan. Bah, bah, sudah azan. Sudah asar, bah. Kebalik. Artinya apa? Artinya apa yang kita tanam sudah mulai tumbuh. Apa yang kita selalu dengungkan kepada anak, ayo nak sholat. Ketika waktu asar kita tertidur, kemudian anak kita yang membangunkan, itu artinya apa yang kita tanam pada diri anak kita untuk tumbuh kesadaran menunaikan sholat ketika telah tiba waktunya, itu berarti sudah mulai tumbuh. Terbukti ketika ia membangunkan abahnya yang ya, karena capek mungkin tidak terbangun ketika azan. Anaknya yang bangunkan, bah sudah azan, sholat. Ketika anak itu kita ajak pergi, anak itu kemudian gelisah. Kenapa gelisah? Dia bingung, ini sudah masuk waktu sholat. Di mana sholatnya, bang? Ya, karena pelajaran masalah sholat safar belum sampai kepada dia. Yang dia tahu, azan, sholat, kan begitu. Ini artinya tanda-tanda tumbuhnya nilai-nilai kebaikan itu telah ada pada diri anak. Ibarat kita menanam, menanam jati emas misalnya, kan kelihatan jati emas yang tumbuh dengan baik itu kan kelihatan oleh kita ketika awal masa menanam itu, oh ini tumbuh, ini bakal tumbuh bagus. Kalau sudah tumbuh bagus, tinggal tanaman rumput-rumput yang bakal mengganggu, kita cabuti, kan begitu. Kita cabut rumput-rumput yang ada di sekitar yang mengganggu. Supaya pertumbuhannya bisa berlangsung lebih sehat, kasih pupuk, kan begitu. Itu teori menanam. Mohon maaf kalau di sini ada insinyur pertanian. Bukan saya lebih pandai menjelaskan masalah tanam-menanam. Ya. Tapi, gambaran itu, gambaran menanam tadi, itu hampir sama kepada apa yang terjadi pada diri anak kita. Ketika kita menanam, ya, anak supaya pada waktu sholat itu, ayo kita sholat, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Maka hal-hal yang akan mengganggu tumbuhnya kebiasaan baik ini harus disingkirkan. Apa itu? Mungkin di situ ada, kalau tanaman tadi kan ada rumput gajah dibuang. Ya. Ada tumbuhan apa lagi? Ya, misalnya tumbuh liar di situ dibuang, kan begitu. Sama ini juga. Ketika kita ingin menanamkan kebiasaan baik pada diri anak, tumbuhan-tumbuhan liar di situ harus dihilangkan. Apa itu? Ya. Yang akan mengganggu kebiasaan baik ini. Ya. Yang akan mengganggu kebiasaan baik diantaranya apa? Ya. Televisi. Nah, kan begitu. Kebiasaan baik waktu sholat, azan. Nah, begitu ada televisi, jadi tertunda. Yang biasanya ayo sholat, nanti dulu, tanggung. Nah. Ini mulai terganggu pertumbuhannya. Dan lain-lain. Entah itu mungkin lingkungannya, teman-temannya mengajak main, padahal sudah waktu masuk sholat. Maka hal-hal yang bisa mengganggu pertumbuhan kebiasaan baik ini harus dieliminir. Dijaga, jangan sampai mengganggu tanaman yang sedang kita nantikan pertumbuhannya ini. Itu diantara dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, muru abnaakum bis salati sab'in, perintahkan anak-anak kalian ketika perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika usia mereka telah mencapai 7 tahun. Itu berarti kita mencoba untuk menanamkan satu nilai kebaikan dalam wujud sholat itu tadi. Demikian juga ketika kita akan menanamkan anak menjadi dermawan, pemurah. Demikian. Sama teorinya. Diperbanyak. Nak, ini tolong antarkan ke tetangga sebelah, sayur satu mangkok, sampaikan ke sana. Ini dari ibu. Besok lusa lagi, nih, kamu bawa kue, nanti kalau sampai pondok, ada teman-temanmu, dibagi kue ini. Ya, jangan dimakan sendiri. Ingat, dibagi ke teman-temanmu. Ya. Itu artinya apa? Artinya kita sedang menanamkan pada diri anak kebiasaan baik dalam wujud apa? Dalam wujud berderma, bersedekah, berinfak. Nah, kalau ingin tanaman ini tumbuh baik, maka hal-hal yang bisa mengganggu tanaman ini harus kita cabut, kita buang. Apa yang menyebabkan anak kemudian terhambat perilaku, sikap untuk kemudian bersedekah? Di antaranya, kita harus mengikis sikap kikirnya. Pandangan-pandangan kalau memberi nanti akan berkurang, itu harus dikikis. Justru kita harus menumbuhkan, semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita akan mendapatkan keutamaan. Itu harus ditumbuhkan. karena ini sebagai media sehingga kemudian anak bisa berperilaku baik, dan perilaku baik itu menjadi sebuah pola kebiasaan. Ini di antara contoh-contoh bagaimana menanamkan karakter kepada anak-anak. Dimulai dari sesuatu yang ringan, tapi terus menjadi sebuah kebiasaan. Dimulai dari sesuatu yang anak sendiri bisa memahami. Seperti tadi sholat yang mungkin anak hanya taunya gerakannya. Sambil waktu berlalu diberikan hafalan bacaannya dan seterusnya demikian. Penuh tahapan-tahapan. Dan proses pembelajaran yang seperti ini itu sangat tidak memayahkan. Artinya apa? Kita tidak perlu ngotot. Kita tidak perlu kemudian kencang, penuh tekanan kepada anak. Karena proses pembelajaran seperti ini adalah mengalir. Mengalir terus. Dalam keseharian terus diulang, ayo sholat, dalam keseharian terus. Nah, ini adalah satu bentuk menanamkan karakter. Bagaimana menanamkan karakter kepada anak untuk merasa malu apabila ia melakukan satu bentuk kesalahan. Itu pun merupakan satu bentuk pendidikan yang diajarkan oleh Salafun Shalih. Dan sekian banyak contoh telah dilakukan pendidikan oleh Salafun Shalih tersebut. Maka sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika anak setelah usia 10 tahun kemudian ia tidak mau sholat, maka ia pukullah. Karena pada anak usia tersebut, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana dalam Tuhfatul Maudud, anak 10 tahun itu sudah mengalami pertambahan dari sisi kekuatan dan dari sisi akal mereka. Sehingga kalaupun ditindak dengan cara dipukul, itu sudah faham mereka. Namun demikian tentu saja memukul bukan asal memukul. Ada ketentuannya. Jangan sampai kemudian pukulan tersebut menjadikan anak lebam-lebam misalnya. Kebiru-biruan. Jangan sampai kemudian anak dipukul. Tidak bisa jalan. Tidak demikian. Apalagi dipukul bagian-bagian yang sensitif dari beberapa bagian anggota tubuhnya. Ini termasuk pukulan-pukulan yang dilarang oleh syariat. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan karakter-karakter yang baik kepada anak-anak kita. Dan kita mengetahui bagaimana kondisi sebagian kaum muslimin, di mana anak-anak mereka tumbuh di tengah, ibaratkan tanaman tadi tumbuh di tanah yang sekian banyak tumbuhan-tumbuhan penghalang, sehingga yang semestinya tumbuh baik tapi kemudian terganggu oleh padang ilalang, oleh tumbuh-tumbuhan berbagai macam jenis perdu dan lain sebagainya. Nah, sehingga pertumbuhannya terganggu. Semoga anak-anak kita bisa tumbuh di media yang baik. Media yang baik, media itu terawasi. Kita mau nanam, medianya kan harus baik, terawasi oleh kita. Ada sedikit saja muncul rumput yang bakal mengganggu pertumbuhannya, kita sudah tahu, ini bakal mengganggu, cabut, gak boleh. Nah, anak-anak kita ingin tumbuh seperti itu. Media yang baik itu kita harapkan berawal dari rumah kita, dari ma'had kita. Itu media yang baik. Sehingga ketika ada kebiasaan yang tidak baik muncul, itu segera bisa ditepis. Ada kebiasaan yang nanti akan sesuatu yang jelek yang akan menjadi sebuah kebiasaan, itu segera ditutup. Jangan sampai kemudian anak kita menyentuhnya. Jangan sampai kemudian anak kita terbiasa dengan itu. Termasuk diantaranya adalah hati-hati dalam masalah HP. Anak-anak kita kadang bisa membuka, dibiarkan membuka sendiri, sudah bisa cari-cari di Google. Carinya bukan cari yang bermanfaat, tapi cari yang kemudian, yang kalau ada orang lain yang melihat, dia langsung merubah Google jadi gagal. Karena apa? Karena yang dia cari adalah sesuatu yang bakal menjadikan dirinya ditegur oleh orang yang melihatnya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akan mengganggu tumbuh kembang kebiasaan yang baik pada diri anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit nasihat ini. Dan kita bisa melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.